Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullahu jami'an. Insyaallah taala kita pada kesempatan malam hari ini kembali melanjutkan pembacaan kita dari Risalah Manzumah Al-Ha'iyah karya Al-Imam Al-Hafidh Abu Bakar Ibni Abi Daud rahimahullahu taala dengan syarah penjelasan yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada bait yang ke-11 yang disebutkan oleh An-Nazim rahimahullahu taala. Kata beliau, wa qul yanzilul jabbaru fi kulli lailatin bila kaifiyatin jallal wahidul mutamaddihu. Wa qul, dan katakanlah, yanzilul jabbar, al-jabbar ya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, turun fi kulli lailatin, di setiap malam, bila kaifin, tanpa perlu untuk ditanya kaifiyahnya, tata caranya, jallal wahidu al-mutamaddihu, yang zat yang Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha agung, al-wahid, yang maha esa, al-mutamaddihu, yang terpuji. Nah, bait yang ke-11 yang disebutkan oleh An-Nazim rahimahullah di sini isinya adalah terkait dengan masalah nuzulullahi azza wajal, tentang masalah turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia. Nah, yang merupakan salah satu dari akidah, keyakinan yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kita baca penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan hafizahullahu taala. Kata beliau, wa qul, ya'ni qul ayyuhas sunni, katakanlah wahai sekalian sunni, ya, jadi yang menisbatkan dirinya kepada sunnah, ya, disebut sunni atau sunni salafi, yang menisbatkan dirinya kepada salaf, para pendahulu dari kalangan orang-orang soleh, para ulama. Qul ayyuhas sunni, katakanlah wahai sunni, alladzi tamassaka bil kitabi wa sunnah, yang berpegang dengan alkitab dan sunnah. Qul wala yataraddad, wala tataraddad, katakanlah dan jangan engkau ragu. Yani katakan dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh keyakinan. Nah, bukan sekedar mengatakan di lisan saja tanpa diyakini. Lah. Tapi dikatakan dan diyakini. Qul. Nah. Yanzilul Jabbar, qalu Nadzim rahimahullah, yanzilul Jabbar. Nah. Yanzil yani al-Jabbar turun. Al-Jabbar di sini salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala turun, ya, yanzilullahu jalla wa ala ila sama'id dunya. Katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Fi kulli lailatin, di setiap malam. Ya, fi kulli lailah, di setiap malam. Li anna rasul, sallallahu alaihi wasallam qala dzalik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan demikian. Ini perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan berdasarkan akal semata, bukan berdasarkan akal manusia. Tapi ini qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau berbicara dengan hawa nafsu, ya, kecuali beliau berbicara dengan wahyu yang diwahyukan. Naam. Wa huwa a'lamu bi rabbih subhanahu wa ta'ala wa ma yaliqu bih. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tahu, yang paling mengerti tentang Rabb-nya, ya, tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang lebih faham, lebih mengerti tentang Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yaliqu bih. Dan beliau juga yang paling tahu tentang apa yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yakni beliau yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala turun. Nah, maka itu merupakan perkara yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, faqul ma qalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka katakanlah apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka itu pula yang kita katakan. Tidak menambah, tidak mengurangi. Nah, wa atsbitin nuzula lillahi azza wajal, dan tetapkanlah sifat nuzul bagi Allah azza wajal. Ya, tetapkanlah sifat an-nuzul, sifat turun bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wan nuzulu min sifatil af'al allati yaf'aluha Allah jalla wa ala bi masyiatihi wa iradatihi ma tasha'a. Dan nuzul merupakan salah satu dari sifat, dari sifat-sifat fi'liyah, ya, sifat perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya sifat Allah ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang terkait dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memiliki tangan, nah, memiliki pendengaran, ya, ini sifat dzatiyah. Maka nuzul ini merupakan sifat fi'liyah. Nah, wan nuzul min sifatil af'al, nuzul merupakan sifat-sifat perbuatan, allati yaf'aluha Allah, yang merupakan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Bimasyiatihi, sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, wa iradatih, sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, mata sya'a, kapan saja Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Wa hadha an-nuzulu tawatarat bihi al-ahadithu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat nuzul ini merupakan sifat yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang mutawatir. Oleh hadis-hadis yang mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dalil yang menunjukkan, yang menetapkan adanya sifatun nuzul, sifat turun bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ini hadisnya adalah hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir satu tingkatan hadis yang paling tinggi, yang tidak bisa untuk didustakan. Nah, ini hadis mutawatir. Kalau ada hadis mutawatir, maka seolah-olah kita mendengarkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka hadis yang menyebutkan tentang sifatun nuzul merupakan hadis yang mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawaha jama'atun minas sahabah, yang diriwayatkan oleh jamaah dari kalangan para sahabat. Ini banyak. Bukan satu dua orang yang meriwayatkan hadis an-nuzul, tapi banyak. Wa huwa fi sihah, dan hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan di dalam kitab-kitab as-sahih, di dalam sahihul Bukhari, di dalam sahihul Muslim, ya, dan di dalam kitab-kitab sunan. Nah, maka hadis yang tidak bisa untuk ditentang untuk ditolak dari sisi kesahihannya, jelas. Dari sisi kesahihannya sudah tidak bisa ditolak. Nah, dan mereka orang-orang ahlul bid'ah dari kalangan al-Jahmiyah, al-Mu'tazilah dan yang semisal mereka, maka mereka tidak bisa menolak hadis ini karena jelas dari sisi kesahihannya. Ya. Tapi mereka menolak dari sisi maknanya. Mereka mentakwil ini. Ya, ini kebiasaan ahlul ahwa. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, yang mengikuti bid'ah. Nah, kalau mereka tidak bisa menolak kesahihannya, maka mereka ya, menolak maknanya ataupun memalingkan maknanya. Waqad kataba Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala muallafan mustaqillan fi syarh haditsin nuzul. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau telah menulis satu karya tulis tersendiri, satu kitab tersendiri yang menjelaskan tentang syarah hadis an-nuzul. Yanzilu rabbuna tabaraka wa taala ila sama'id dunya hina yabqa thulutsil lailil akhir. Naam. Ya, hadis an-nuzul disyarah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam satu kitab yang khusus namanya Syarah Hadis Nuzul. Wa huwa matbu'un mufradun, dan kitab tersebut dicetak secara tersendiri. Wa tubi'a ma'al majmu' bi 'unwan Syarhu Hadis Nuzul. Demikian pula kitab tersebut, kitab Syekhul Islam Syarah Hadis Nuzul, juga dicetak ya di dalam kumpulan fatwa beliau yaitu Majmu'ul Fatawa. Ya, di dalam kitab Majmu'ul Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah 6, itu di dalamnya terdapat pula syarah hadis nuzul. Naam. Fa yajibu itsbatun nuzuli lillahi tabaraka wa ta'ala. Maka wajib untuk kita menetapkan sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kama atbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang ditetapkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib bagi kita untuk mengikuti ya keyakinan ini, berakidah dengan akidah ini yang disebutkan oleh ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu yanzilu kulla lailatin hina yabqa thulutsul lailil akhir, dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ya ketika sepertiga malam terakhir, di waktu sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Nah. Wa hadza yadmaghul mu'attilah, dan ini keyakinan ini menghancurkan orang-orang mu'attilah, orang-orang yang menolak, menentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakni mereka sangat resah dengan adanya hadis-hadis ini, hadis-hadis nuzul. Ya, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia itu meresahkan bagi orang-orang mu'attilah yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak suka mereka terhadap keyakinan ini. Nah, li'annahu mutawatir, karena hadis ini mutawatir, yakni mereka enggak bisa menolaknya. Ya, tidak ada cara untuk mereka menentang dari sisi kesahihan hadisnya, sehingga mereka merasa susah. Wah, ini hadisnya sahih. Bagaimana caranya ini? Ya, untuk meniadakan keyakinan ini. Nah, li'anna min 'adatihim an yaqulu, karena termasuk dari kebiasaan mereka adalah mereka mengatakan hadza haditsun ahad la yufidul ilma. Kebiasaan mereka apa? Mengatakan ini hadis ahad. Hadis ahad yang tidak sampai derajat mutawatir. La yufidul ilma, tidak bisa memberikan faedah ilmu. Ini menurut mereka. Ya, karena mereka memiliki pembagian bid'ah yang membagi hadis itu ada hadis ahad, ada hadis mutawatir. Nah, ini sebenarnya ya pembagian yang awalnya di disebutkan oleh mereka. Akan tetapi karena pembagian seperti ini telah apa masyhur di tengah-tengah manusia, akhirnya digunakan, ya, digunakan di dalam ilmu mustalah hadis. Dan tidak mengapa, ya. Yang masalah adalah apabila seorang meyakini bahwasanya hadis ahad itu tidak bisa dijadikan landasan di dalam akidah. Nah, jadi keyakinan mereka, orang-orang Mu'tazilah dan yang semisalnya, mereka ya mengatakan bahwasanya hadis ahad itu tidak bisa dijadikan landasan faedah, landasan untuk berakidah. Harus hadis tersebut mutawatir. Ini kata mereka. Ketika mereka menemukan ya ataupun mengetahui bahwasanya hadis an-nuzul merupakan hadisul mutawatir, maka mereka ya merasa resah. Nah, tidak bisa menolak. Walakin hadza laisa lahum fihi hilah. Akan tetapi dalam perkara ini tidak ada lagi bagi mereka ya hilah. Nah, tidak ada cara lagi mereka untuk berkilah. Nah, li'annahu mutawatirun 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis tersebut mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jelas. Ya, tentang kemutawatirannya jelas. Nah, tidak bisa ditolak. Wa hadha an-nuzulu mithlu sa'iri sifatihi jalla wa ala laisa mithla nuzulil makhluq. Dan sifat nuzul ini ya sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala, mithlu sa'iri sifat, itu seperti sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya, sama seperti sifat Allah Subhanahu wa taala laisa mithla nuzulil makhluq. Ini tidak seperti turunnya makhluk. Nah, jadi jangan disamakan dengan turunnya makhluk. Nah. Naam, yang namanya nuzul adalah ya dari atas ke bawah, itu nuzul. Nah, tapi tidak bisa kita peragakan atau kita praktekkan nuzul, ya kita umpamakan nuzul Allah Subhanahu wa taala seperti kita turun dari atas ke bawah. Nah, misalnya turun dari kursi ini ke bawah. Tidak. Tidak bisa digambarkan tata cara yang seperti itu. Kaifiyah seperti itu. Laisa mithla nuzulil makhluk, tidak seperti turunnya makhluk. Ini yang perlu kita ya tanamkan di benak kita masing-masing dalam meyakini dan memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma huwa nuzulul jabbar jalla wa ala kama yaliqu bi jalalihi. Dan sesungguhnya itu merupakan nuzul ya turunnya al-jabbar, turunnya Allah Subhanahu wa taala, kama yaliqu bi jalalihi, sesuai dengan apa yang layak bagi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya itu yang kita tetapkan. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatun nuzul ya ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa disamakan dengan turunnya makhluk. Nah. Dan di sana ada suatu perkara yang dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini masyhur ya, disebarkan di kalangan orang-orang sufi dan orang-orang yang memusuhi Ahlu Sunnah. Kata mereka apa? Ibnu Taimiyah dia adalah seorang yang sesat, katanya. Kenapa? Nah, ini Anda pernah dengar sendiri langsung dari orangnya. Dari orang yang mengatakan seperti ini, ya, langsung mendengar. Itu Ibnu Taimiyah adalah orang sesat. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, kemudian dia memperagakannya ketika dia berdiri di atas mimbar, kemudian dia turun. Seperti inilah turunnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebutkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala adalah suatu kedustaan yang nyata atau kedustaan yang besar. Nah, tidak benar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melakukan perkara yang seperti itu. Ya. Nah, sangat jauh dari beliau. Kalau kita baca kitab-kitab beliau, nah, ya, kitab Aqidah Wasithiyah, kitab Aqidah Hamawiyah dan yang lainnya, Beliau ketika menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan ya prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, tidak menyerupakannya dengan sifat makhluk. Nah, sehingga apa yang dinisbatkan kepada beliau merupakan kedustaan. Nah, yang disebutkan oleh para ulama, kedustaan ini pertama kali yang mengatakannya adalah seorang rohal, seorang pelancong namanya Ibnu Batutah. Ya, Ibnu Batutah, dia adalah seorang yang suka berkelana gitu ya, pelancong. Suka kesana kemari, jalan sana jalan kemari. Nah, suatu ketika disebutkan bahwasanya Ibnu Batutah ini dia singgah di Baghdad. Ya, singgah di Baghdad. Kemudian ketika hari Jumat dia mengikuti sholat Jumat dan kebetulan yang khutbah adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katanya. Kebetulan khutbah adalah Ibnu Taimiyah. Ketika dia menjelaskan hadis nuzul, ya hadis nuzul, maka Ibnu Taimiyah rahimahullah memperagakan nuzul Allah, turunnya Allah Subhanahu wa taala seperti turunnya saya dari mimbar ini, kemudian beliau turun. Nah, maka kata para ulama ini kedustaan. Ya. Kenapa? Yang pertama, Ibnu Batutah dia bukan seorang ahlul ilmi. Ya. Seorang pelancong, pengembara. Nah, yang suka berpergian ke sana kemari, traveler ya. Istilahnya sekarang. Nah, dan disebutkan bahwa Ibnu Batutah ini juga pernah suatu ketika datang ke Pulau Jawa. Sampai di Pulau Jawa, dia disambut dengan tarian-tarian. Orang seperti ini mau diterima beritanya. Ya. Yang kedua, bahwasannya ketika Ibnu Batutah ya, dia sampai ke Baghdad, maka kata para ulama, ketika itu Syekhul Islam itu telah dipenjara. Ya, dipenjara. Karena kita mengetahui bahwasannya Syekhul Islam beliau dipenjara oleh penguasa pada waktu itu karena menolak ya penguasa yang menolak keyakinan Ahlussunnah. Nah, kemudian yang ketiga bahwasanya kata para ulama Syekhul Islam bukanlah seorang khutbah, bukan seorang yang biasa berkhutbah. Jadi para ulama itu sedikit dari mereka yang khutbah, yang menjadi tukang khutbah, khatib. Ya, jadi tidak semua ulama yang mereka menjadi khatib. Nah, dan Syekhul Islam kata para ulama beliau ya tidak diketahui beliau adalah seorang pengkhutbah. Maka ini jelas apa yang dinisbatkan kepada Syekhul Islam merupakan kedustaan yang sangat nyata dan itu menyebar. Nah, menyebar. Disebutkan oleh mereka ketika setiap mereka menyerang Wahabi kata mereka. Nah, maka mereka akan menyerang dari perkara ini. Ini salah satu kesesatan Wahabi adalah ini. Ya, yang menjadi panutan mereka adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah adalah seorang Wahabi katanya. Subhanallah. Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seorang Wahabi. Aneh. Nah, padahal apa? Syekhul Islam jauh masanya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, masa hidup Syekhul Islam itu lebih dahulu ratusan tahun sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dikatakan seorang Wahabi? Nah, ini. Jadi suatu bentuk kejahilan yang sangat nyata. Taib. Maka nuzulullah Subhanahu wa taala tidak seperti nuzul makhluk. Wa inna ma huwa nuzul Jabbar jalla wa ala kama yaliqu bi jalalihi wa la na'lamu kaifiyatahu. Dan kita tidak mengetahui kaifiyahnya. Tata caranya kita tidak tahu. Nah, yang penting kita menetapkan. Wa inna ma nusbituhu kama jaa. Hanya saja kita menetapkan sifat nuzul sebagaimana yang datang di dalam hadis. Yang datang ya di dalam dalil-dalil yang ada. Mu'minina bihi. Ya, dalam keadaan kita mengimaninya, kita beriman terhadap apa yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. La nata'awwaluhu wa la nu'attiluh. Ya. Kita tidak mentakwilnya, mentakwil memalingkan maknanya. Nah, dengan mengatakan apa? Yang dimaksud yanzilu rabbuna ay yanzilu amru rabbina. Yang dimaksud turun rabbuna adalah turun perintah rob kita. Ini namanya mentakwil, memalingkan maknanya. Wala nu'attiluh, dan kita tidak menolak. Tidak menolak maknanya. Nah, wala numatsiluhu binuzulil makhluqi 'anil makhluq. Demikian pula kita tidak mempermisalkannya, ya, tidak menyamakannya dengan nuzul makhluk. Fahuwa nuzulun yaliqu bi'azamatillahi jalla wa ala. Maka sifat tersebut, sifat nuzul, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Waliannahu haditsun mutawatir. Demikian pula karena hadis nuzul merupakan hadis mutawatir. La hilata lahum fih. Tidak ada lagi, ya, celah bagi mereka untuk menolaknya. Nah, tidak ada hilah. Akhadhu yusyarriquna wa yugharribu, sehingga mereka apa? Nah, sibuk ke barat dan ke timur dan ke barat, ini kesana kemari mencari cara bagaimana ini untuk kita menolak keyakinan ini, bagaimana? Karena dari sisi kesahihan hadisnya tidak bisa ditolak. Ya, akhirnya mereka ke timur ke barat, ya, kesana kemari dalam rangka menolak keyakinan tersebut. Yuriduna takhallusa minhu, mereka ingin berlepas diri darinya. Berlepas diri dari keyakinan ini. Faqalu, sehingga mereka mengatakan apa? Yanzil, maknanya adalah yanzilu amruhu. Yani maksud dengan turun dalam hadis tersebut artinya turun perintah Rabb kita, bukan Rabb kita yang turun, bukan Allah Subhanahu wa taala yang turun, tapi Rabb. Tapi perintahnya, perintah Allah Subhanahu wa taala yang turun. Ya, mulai mentakwil, memalingkan makna tidak sesuai pada tempatnya. Fa yuqalu lahum, maka dijawab untuk mereka, ini jawaban untuk syubhat mereka. Al haditsu fihi annahu yaqul, di dalam hadis, hadis nuzul disebutkan dalam hadis tersebut, man yastaghfiruni fa aghfiralah, man yasaluni fa utiyah. Nah, di dalam hadis nuzul disebutkan, ya, barang siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Dan barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Hal minta ibin fa'atubu alaih. Adakah orang yang bertobat sehingga aku menerima taubatnya? Hal man yastaghfir, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Adakah seorang yang beristighfar sehingga aku mengampuninya? Hal min sa'ilin fa'utiyah. Adakah seorang yang meminta sehingga aku memberinya? Nah, itu lafaz yang disebutkan di dalam hadis. Nah, fahal amru, maka apakah perintah, kalau kita katakan yang dimaksud turun adalah turun perintah. Turun perintah Allah, bukan turun Allah Subhanahu wa taala. Apakah amru, ya, perintah, dia bisa mengatakan man yas'aluni fa'utiyah, siapa yang meminta kepadaku maka aku akan beri? Siapa yang mengatakan itu? Apakah perintah atau Allah Subhanahu wa taala? Man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Barang siapa yang beristighfar kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Jelas ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak pas, ya, tidak sesuai kalau dikatakan yanzilu amru rabbina. Tidak pas. Fa hadza batilun, maka ini merupakan kebatilan. Wa innamal ladzi yaqulu hadza huwa Allahu Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya yang mengatakan perkataan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa qalu, sekarang itu syubhat pertama sudah terbantah. Kalau mereka mengatakan yanzilu rabbuna adalah yanzilu amru rabbina. Ya, mereka menafsirkannya dengan turunnya perintah Rabb kita, maka jawabannya ini. Apakah amru bisa mengatakan perkataan ini? Nah, enggak masuk akal. Wa qalu, dan mereka juga mengatakan, ya, syubhat yang kedua sekarang, yanzilu rabbuna ya'ni yanzilu malakun minal malaikah. Yang dimaksud dengan turun Rabb kita yaitu turunnya malaikat dari kalangan malaikat. Ini syubhat yang kedua. Makna turun di situ yang turun bukan Allah tapi yang turun malaikat. Nah, wa yuqalu lahum, maka jawaban untuk mereka, halil malaku yaqul man yas'aluni hal min ta'ibin fa'atuba alaih. Nah, apakah malaikat, ya, bisa mengatakan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, barang siapa yang meminta kepadaku, barang siapa yang bertobat kepadaku, apakah malaikat layak mengatakan perkataan seperti itu? Nah, hal hadza yasduru minal malak aw yasduru minar rabbi subhanahu wa ta'ala? Apakah perkataan seperti ini itu muncul dari Allah subhanahu wa ta'ala atau dari malaikat? Nah, ya, tentunya jawabannya jelas, tidak mungkin malaikat mengatakan perkataan ini. Ini hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jawab, maka jawabannya hadza minar rabbi jalla wa ala. Ini adalah dari Allah jalla wa ala. Nah, falaisal muradu yanzilu amruhu walaisal muradu yanzilu malak. Maka bukanlah yang dimaksud dengan nuzul di sini adalah, ya, yang dimaksud turun di sini bukan yang dimaksud turun perintahnya. Demikian pula bukan yang dimaksud turun malaikat. Lebih jauh lagi kalau disebutkan malaikat. Li'annal amra wal malak la yaqulani hadzal maqalat allati ja'at fil hadis. Karena al amru perintah, demikian pula malaikat, keduanya tidak mengatakan perkataan seperti ini. Ya, yakni tidak layak untuk mengatakan perkataan seperti ini. Nah, maka jelas kebatilannya. Taib. Dua syubhat terjawab. Sekarang syubhat berikutnya disebutkan oleh mereka. Wa nadharan li dawrani syamsi haulal ard. Demikian pula mereka membantahnya apa? Dengan melihat, ya, perputaran matahari di sekitar bumi. Yakni dengan melihat perputaran matahari. Nah, qalu aidan, mereka mengatakan apa? Kaifa yanzilu walailu yakhtalifu biikhtilafil aqtar? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun sementara, ya, malam itu berbeda-beda. Ya, setiap daerahnya berbeda. Di Indonesia sekarang malam. Ya, di Arab mungkin masih siang atau sore. Nah, di Amerika beda lagi. Nah, mungkin masih pagi. Nah, jadi beda-beda malamnya. Ini kata mereka. Bagaimana? Nah, fasyamsu taduru haulal ard. Maka matahari itu mengelilingi atau mengitari bumi. Wa yakunu nisful ardi fin nahar wa nisfuhal akhar fil lail. Sehingga apa? Yang terjadi di bumi itu sebagian daerah ada yang mengalami siang dan sebagiannya lagi malam. Fayakunu indana naharun wa indal akharin lailun wal aks. Sehingga apa? Sehingga di tempat kita siang sementara di tempat yang lain itu malam, atau kebalikannya. Nah, ini syubhat mereka. Bagaimana? Ya, berarti Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang dong turunnya. Nah, syubhat. Naqul, maka jawabannya hadza la nadkhulu fih, ini kita tidak masuk pada urusan ini, itu bukan urusan kita. Ya, perkara ini bukan urusan kita. Li'anna hadza min amrillah. Karena perkara ini merupakan urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Falladzi sakhkhara al-laila wan nahar wa ja'alahuma yata'aqaban huwa alladzi akhbara annahu yanzilu subhanahu wa taala. Maka zat yang menundukkan, yang mengatur malam dan siang dan menjadikan keduanya silih berganti, dialah yang mengkhabarkan kepada kita tentang sifat nuzul. Allah Subhanahu wa taala yang mengkhabarkan kepada kita bahwasanya, ya, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Nah. Fa nahnu nusbitun nuzula wa la nata'arradu lil kaifiyah. Maka kita menetapkan sifat nuzul, sifat turun, tanpa kita, ya, mengkritik tata caranya, itu membicarakan tata caranya. Tentang kaifiyah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilmu kita tentang tata cara. Wala naqul, dan kita tidak mengatakan kaifa yanzilu wa thulutul laili yakhtalifu bi ikhtilafil aqalim. Kita tidak mengatakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun sepertiga malam sementara sepertiga malam tersebut itu berbeda-beda setiap wilayahnya. Nah, bal naqul, bahkan kita mengatakan hadza idza kana nuzulul makhluq. Ini kalau turunnya makhluk, ya seperti ini. Turunnya Allah Subhanahu wa taala beda dengan turunnya makhluk. Kalau kita yang kita bayangkan turunnya makhluk, iya. Ya. Nah, beda. Turun di sini. Nah, misalnya kita terbang, ya, dari Balikpapan. Nah, waktu masih sore. Ya. Terbang ke Jawa misalnya, sudah malam, ini turunnya makhluk. Nah, tidak bisa disamakan. Amma nuzul khaliq fahuwa yanzilu kaifa yasha subhanahu wa ta'ala. Adapun al-khaliq, Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia turun sebagaimana yang dia kehendaki. Ya, tanpa kita menyinggung tata caranya, kaifiahnya. Qalu, mereka juga mengatakan, ini syubhat yang keempat. An-nuzulu yalzimu alaihi al-harakatu wal intiqal. Nuzul, ya, turun berarti apa? Melazimkan adanya gerakan dan perpindahan. Ya, adanya gerakan dan perpindahan. Nah, kalau kita turun dari atas, ya, dari lantai 2 masjid turun ke bawah, berarti kosong di lantai 2. Kita pindah ke bawah. Nah, jadi mengharuskan adanya gerakan. Fahalillahu yantaqilu minal arsy ila sama'id dunya wa yataharrak. Sehingga mereka apa? Menimbulkan syubhat apa? Maka apakah Allah subhanahu wa ta'ala pindah dari arsy-Nya kemudian turun ke langit dunia dan bergerak? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala bergerak dari arsy-Nya ke langit dunia sehingga arsy-Nya jadi kosong. Nah, ini syubhat. Nakul, maka kita mengatakan hadza bahtsun anil kaifiyah. Ini pembahasan tentang tata cara. Wa nahnu naqul, dan kita mengatakan yanzilu kama yasha la na'lamul kaifiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala turun sebagaimana yang Dia kehendaki yang kita tidak mengetahui kaifiyahnya. Nah, ucapan-ucapan seperti ini kan berarti membahas tentang kaifiyah, kita tidak tahu. Nah, dan bukan urusan kita dan tidak diperbolehkan bagi kita untuk membicarakan kaifiyahnya. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu yanzilu kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala turun sebagaimana yang Dia kehendaki. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal ard, fala nakhudhu fi hadza. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi sehingga kita tidak ikut campur dalam perkara ini. Ya, tentang bagaimana turunnya Allah, ya, apakah bergerak dari pindah dari arsy kemudian turun ke bumi, wallahu alam. Ya. Wallahu alam. Kita tidak membahas perkara itu karena itu bukan jangkauan akal-akal kita ini. Akal kita terbatas. Dalam masalah akidah kita tidak mendahulukan akal. Nah, tapi kita beriman, mengimani apa yang wajib untuk keimani, ya, wajib untuk kita imani sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, demikian pula yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nahnu nuthbitun nuzul kama jaa. Maka kita menetapkan sifat nuzul sebagaimana hadis-hadis yang datang. Kullalailatin hina yabqa thulutsul lailil akhir, yaitu sepertiga malam terakhir. Nuthbituhu wa nu'minu bih, kita beriman kepadanya, menetapkannya dan beriman kepadanya. Wala naltafitu ila wasawis, ya, ila wasawisiha ula illadhi yastadrikuna 'ala Allahi subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak mempedulikan, ya. Jangan menghiraukan was-was yang dihembuskan oleh mereka, orang-orang yang mengkritik, ya, yang menentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dihiraukan. Nah, yang penting kita imani. Ya, kita imani cukup. Ya, simple. Enggak perlu repot-repot, ya, putar otak, akal-akalan. Nah. Ka'annahum yaqulun, seakan-akan mereka mengatakan inna nuzula la yaliqu bika ya rabbana. Seakan-akan mereka mengatakan apa? Sesungguhnya sifat nuzul itu tidak layak bagimu wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mereka. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menetapkannya. Li'annahu kada wa kada. Karena kalau engkau ya Allah menetapkan sifat nuzul, maka jadinya nanti seperti ini dan seperti ini. Ya, dengan menyebutkan perkataan-perkataan tadi. Seolah-olah mereka ingin mengkritik Allah subhanahu wa ta'ala. Fahum yastadrikuna ala Allahi jalla wa ala. Maka mereka mengkritik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yastadrikuna ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengkritik Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ka'annahum a'lamu minallah, seakan-akan mereka lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala wa a'lamu minar rasul sallallahu alaihi wasallam billahi azza wajal, dan seolah-olah mereka adalah orang yang paling tahu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan? Sudah. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya bagi seorang yang bermain dengan alam gaib, memanggil jin dan memasukkan ke dalam tubuh seseorang dan bertanya-tanya kepada jin tersebut? Ya, hukumnya adalah tidak diperbolehkan, haram. Ya, dan bisa menyebabkan pelakunya terjatuh kepada kesyirikan. Karena apa? Meminta kepada alam jin, ya, bermain jelangkung misalnya, jelangkung, jelangset, datang tak diundang, pulang tak diantar, kasihan, ya. Nah, itu tidak boleh. Nah, kemudian diam, nanti tahu-tahu tangannya bergerak, jadi permainan, tidak diperbolehkan, ya, tidak boleh, hati-hati. Bisa menjatuhkan seorang ke dalam kesyirikan. Nah, pertanyaan di sini, yang seperti apakah takwa kepada Allah Taala maknanya? Takwa, ya, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad, anta ja'ala ta'at Allah ala nurin minallah tarju thawab Allah. Ya, engkau menjadikan taat kepada Allah, anta'amala ta'at Allah ala nuri minallah tarju sawaballah, engkau beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengharapkan, ya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa an tatruka maksiat Allah ala nuri minallah takhafu iqaballah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu, ya, dalam rangka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna takwa yang paling bagus yang disebutkan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad. Jadi takwa yaitu beramal dengan ilmu, baik beramal mengamalkan amal ketaatan ataupun meninggalkan amalan-amalan kemaksiatan di atas ilmu. Inilah yang namanya takwa. Sehingga seorang yang tidak beramal di atas ilmu, dia tidak bertakwa. Ya, beramal di atas kejahilan. Nah, ya, dan membiarkan dirinya jahil, maka tidak termasuk takwa. Dan tolong menjelaskan bagaimana pengamalannya dan cara-cara untuk sebagai seorang yang selalu bertakwa. Masyaallah, jazakumullah khairan. Wa antum jazakumullah khairan. Nah, pengamalannya seperti tadi. Ya, beramal ketaatan. Nah, mengamalkan ketaatan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib maupun yang sunnah, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di atas ilmu. Nah, ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka untuk mencari sanjungan manusia, dalam rangka riya atau yang lainnya. Baik, afwan, tadi disebutkan Ibnu Battutah pernah ke Jawa. Nah, itu yang pernah Anda baca, ya. Lupa rujukannya di mana. Nanti dicari lagi. Mohon penjelasannya. Nah, ini yang pernah Anda dapatkan ketika belajar dulu, bahwasanya Ibnu Battutah, karena dia seorang pelancong. Ya, coba antum cek sendiri tentang Ibnu Battutah ini. Biasanya ada buku. Buku khusus menjelaskan tentang Ibnu Battutah. Ini dilulukan oleh mereka, orang-orang Hizbiyun, ya, ini tokoh Islam bagi mereka, ya, seorang yang mereka samakan dengan siapa, pelancong yang terkenal itu, Marco Polo. Nah, yang menjelajahi dunia. Ini Ibnu Battutah adalah pelancong Muslim, menjelajahi negeri-negeri. Nah, dan disebutkan pernah datang ke Jawa, pernah sampai tiba di Pulau Jawa dan disambut dengan tarian-tarian. Nah, Taib, jazakumullah khairan. Naam, ada koreksi di sini. Bukankah at-taqwa tersebut itu yang dikatakan oleh At-Talak bin Habib? Naam, itu yang benar ya. Talak bin Habib bukan Fudil bin Iyad. Ya, bukan Fudil bin Iyad. Naam, jazakumullah khairan. Taib, mungkin ini yang bisa kita jelaskan di sini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.